Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. وَإِذَا بَدَّلْنَا كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الآية آيات منيكو نرangake kelebihan tiyang mukmin sing lakune apik dijamin dening Allah benak donyane benak akhirate. Neng angel lakonane dawe Gusti Allah niku mesti benere kita wong Islam sing mantep. Niki nerangake lakune wong mukmin sing soleh-soleh ngamale. Man amila utawi sapane wong amila kang lakoni sapa wong solihan ing amal kang bagus. Wong mau min zakaren bayane saking wong lanang au unsa utawa wong wedok mbuh lanang mbuh wedok wa huwa mukmin ing hale tawe ku wong mukmin niku wong mukmin falanuh yiyannahu kalimat sing diawali nganggo taukid macem loro mongko sayekti bakal paring urip tenan ingsun Allahu ing wong Ini sampean pelajari nisbat Allah sing dawuh. Upama ora usah nganggo tauhid tauhidan ku kita wis wajib percaya. Liyono tauhid macam loro. Tauhid ku bahasa penguat. Lam tauhid, nun tauhid, sakilah. Yakin tenan wajar wong Jawa no. Tak paringi urip hayatan thayyibatan kelaman urip sing bagus. Urip sing bagus iki yono dunyane yono akhirate. Hayatan thayyibah. Wong mukmin padha golanang utawa wadon sing amale soleh bakal tak paringi urip sing penak sing bagus ing donya. Habis yuk walana jizyanahum nganggu lamaneh tauket nganggu nun tauket sakilah lan sayakti bakal bales tenan ing sunhum ing wong sing mukmin amal soleh ajrohum ing ganjarane kino akhirat bi ahsani maklawan bagus barang kanu kang ana sapa dheweke kabeh yak maluna iku do ngamal sapa dheweke kabeh dadi nek donyane diparingi urip sing tenang ayem no akhirate mesti swarga mesti ganjaran akhirat ku mesti swarga ngotonan berane ngintun ganjaran ku ono dalile dalile sampan nek nuju nyalati mayit nih kalau Allahummaghfir lahu dijaluk no ngapura warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu dalil kirim ganjaran ganjaran itu swarga ganjaran anek ganjaran donya kadang-kadang kursi kadang-kadang mobil kadang-kadang duit itu ganjaran donya nek ganjaran akhirat mesti swarga. Mulane jeneng Nabi linuntun donga dhateng kula jenengan linuntun Allahumma inni as'aluka ridoka wal jannah nyuwun diridani nyuwun swarga niki ulangan saking Kanjeng Nabi dadi ganjaran swarga niku ganjaran. Wonten ing ngriki ampun ngantos ketipu. Nandonya diparingi urip kepenak iku tegese diparingi jembar rizki halal. Rizki sing halal. Nek rizki sing haram niku mboten hayatan thayyibah mboten. Contohnya korun korun niku diwulang Nabi Musa ilmu kimia ilmu kimia ucalane Nabi Musa niku saking kuatire Nabi Musa kini ditompo wong suwiji sing tangkate ora Nabi nguatirake Nabi Musa golek wong telu sing dianggep rada tokoh-tokoh. Siji Qarun, loro Yusha, nomor telu Kalib, Kaf, Alif, Lamba. Wong telu iki diwarai Nabi Musa ilmu kimia dibagi telu. Nabi Musa bisa ngemu kimia 100% utuh. Sing sepertelon diulangno Kalib, sepertelon diulangno Qarun, sepertelon diulangno Yusha. Maksudnya supaya kuat juga kekebalan imane. Wong telu ki asale wong mukmin kabeh. La Qarun tamake nemen ngelmune Nabi Musa kimia sing diulangno Kalib lan diulangno Yusha dikulak karo Qarun. Akhire Qarun iso ngelmu kimia utuh. Niki ceritane. Ngelmu kimia ceritane, orang ngerti ya ceritane. Niku benda-benda kaya logam tembaga mboten niku saged diolah dadi emas. Niki sing bungsu timah-timah iso diolah dadi perak. Didol laris tukokno logam kuningan dadi emas maneh terus ana. Cepet suki saking sugi fir Qarun gudang emas seloko soko asale songko kuningan dipikul kabotan diganti sogok lulang. Lah niku sogoke dipikul wong 10 ora kuat. Dalile teng Quran surat Al-Qasas juz 12. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin. Jane Qarun niku termasuk kaum Nabi Musa sing kinasih diceritake apal Taurat redake. Jaman riyene ku sing iso apal kitab suci Taurat Injil ku mesti nabi. Nek ora nabi ora bakal apal. Lah iku Qarun apal kira-kira sepertelon. Dianggap carane cara saiki santri. Ning akhire dadi wong lacut wong kafir fadawo alaihim bago niku lacut saking sugihe Qarun ing mongko ngilmune Qarun iku sangka Nabi Musa. Nabi Musa nganjuri Qarun liwat utusan kon nekakno zakate. Zakate barang diitung ditumpuk-tumpuk megah no wong songkwake diterangake iki upamane ora Quran, ngono akeh wong ora percaya. Niki dhewe karo film gentayangan niku. Iku jane apusan, tapi wong do percaya. Muni setan di film, lho kok setan kok di film iku sing milem lah ditekek ndike aku meneng ngono. Niki malah do percaya. Nah. Quran ya. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwah. Qurun tak paringi gedung, gudang, masloko sing sogoke ma inna mafatihahu sogoke ora kuat dipikul rombongan sing rusa-rusa. Nah, usbah niku rombongan hitungan sangka 3 sampai 10 niku usbah. Niki sampean bayange sogo dipikul wong 10 gak kuat mikul. Lha iku ndung godange sepiro ndung mase sepiro. Lho niku didawi Nabi Musa kon nekakno zakate niku ingkar. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Lho aku duwe kesugihan kaya ngene kan sebab ngelmuku. Sangka pinter-pinterku dhewe. Musa kok malah njaluk-njaluk zakat ki ono apa? Zakat padha karo pajak. Muring-muring. Nganti dirimo tetep nak nekakno zakate. Lah niki rezeki sing ngeten niki rezeki sing boten halal. Sebab nopo kok boten halal? Sebab boten dijakati. Wong gigit dhewe-dhewe ora dijakati ora halal. Mergo kancampuran bandane cah yatim. Janjane fakir miskin. Bandane wong sing berhak nampa zakat iki dadi ora halal campuran. Mulane sing atos-atos nek pun kewajiban zakat niku ditokke zakate dadi sing utuh niki halal. Nek campuran barang haram niku dadi haram. Iki korun. Nek metu ka omah korun itu metu ka omah saking sugih iku dikawal pemuda 500 pemudi 500 pakan seragam numpak jaran-jaran ini ku mawon lapake sulaman mas lapake jaran ki sulaman mas sampan bayangake pemuda 500, pemudi 500, terus korun nak tengah-tengah. Lho niku diceritakake teng Quran. Wong Islam sing seneng duit. Mergo al-fulus yuhyin nufus, bila fulus kita mampus. Niki wong Islam sing seneng duit. Qala lad fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Korun metu dengan hiasan sing luar biasa. Qala alladzina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qurun innahu ladzu hawwin 'adzim. Mendahne aku iso kaya Qurun. Qurun wong bejo sing tenan. Iki omongane wong sing seneng duit. Lah sing santri, wong Islam sing santri ngunene. Wa qala alladzina utul ilma wailakum ciroko kuwit. Wong korone kok mbok kepengene. Sawabullahi khairul lim man amana wa amila soliha wa la yulakoha illa sabirun. Ganjaran suwarga besok lu hebat timbang sing dimiliki Korun mau. Jo ngomong ngono. Dadi sing santrine sidik-sidik mau dilingno karo sing santrine kuat niku. Niku wong Islam jaman dheka ya ngono iku. Lah saiki kiraku kok padha wae. Lho ngono. Lah sampean supaya klebu sing santri tenan ngono lho. Ya melek-melek oh, tapi meneng. Uang seneng dunia ku pasti, pasti. Sebabnya apa? Kalah sabda. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Manusia ku wateke seneng wong wedok, seneng anak lanang, seneng gal duit sing sak akeh-akeh. Cara wong kuno wal qanatiril muqantarah, duit sing kampil-kampilan. Manusia mesti seneng, pasti. Kiai, kiai seneng. Cuma ana iramane ngono lho, seneng sidik-sidik. Lah seneng, seneng. Ono sing kesenengan linggih kursi bareng ono niku. Niki. Ya, mestine kiai ku slender. Piye slender? Noto sing apik. Slender ku piye? Mlakune kiai kaya selender sajak nyerangap meroing lenyer ngono duwe dalan dhewe ora perlu nabrak sing sapa nabrak meroing lenyer ngono ya dhewe di dalan selender ono dalane selender kanggone apa selender kanggone nek ono ratan-ratan gonjal-gonjal niku di alusno didandani selender ya ya ngono nek rusak akhlake umat kandhane tapi nek wis apik selendere aja ono ratan terus kudu nyingkir nyingkir ndi rempondok neh mulang neh ngono. Nah kadang-kadang ono selender isih ning kursi. Ayo oh, kursine rusak kabeh. Paham ya Allah, kok paham ya apa-apa. Wong maca-maca dhewe kula niku maca-maca dhewe. Dadi selender kok aja ono kursi, ora kuat kursine. Niki. Nah. Niki nembla. Dadi akhire Korun cilaka. Cilakane Korun membela hasil keuangan sing saka ngelmune Nabi Musa. Akhire nuduh Nabi Musa dianggap selingkuh. Nabi Musa dianggap selingkuh. Ditekan ana pengajian umum padha pengajian Nabi Musa dianggap selingkuh niki cerita singkat mawon. Nabi Musa ora trimo watak Nabi Musa tengundur panggung niku dianggap selingkuh pelacur sing didakwaake wis nak kono. Nabi Musa matur, ya Allah Gusti kula niki jalak rasul sing dadi napa mboten sak mangke tesih calak rasul napa sampun dihapus Musa kowe tetap calak rasul menawi dalam tetap rasul saat menika dalam didamel guyon dening Korun dilecehke didakwa selingkuh Gusti dalam boten trima kula nyuwun keadilan panjenengan Gusti Allah mutus Jibril Musa Gusti Allah nyampe ke salam ring seliramu saat iki bumi sakersamu Nabi Musa terus nimbali pelacur sing dianggap diselingkuhi Nabi Musa. Diangkat nok panggung, heh, kowe kudu ngomong sing bener. Demi Allah sing nguasai awakku. Pelacur ngomong, demi Allah, kula pelacur ning boten jenengan sing nyelingkuhi. Kula selingkuhan kale wong angon wedhus. Bakdo hamil, kula dibang-bang korun. Ken matur jenengan sing nyelingkuhi dalam diupai menika bondo. Ngaku. Iku mung ora ngaku ketumpes pisan. Akhire Nabi Musa ndawuhi bumi sadurunge Bani Israel dikandhane, Bani Israel, saat iki aku diutus ngadepi Korun padha karo wingene nek aku diutus ngadepi Fir'aun. Sing pengen selamat minggir. Minggir. Jono sing setengah setengah-setengah bilang Korun. Nabi Musa ngendika maneh, sing pengin selamat minggir, minggir. Kanton Korun kali pengawalipun. Bumi untalen Korun. Sambat-sambat ring Nabi Musa. Nabi Musa niku nek wis muring-muring ceritane. Ulune iku senyobles klambine. Kaya paku. Iku Nabi Musa niku ceritane. Ampun-ampun aku ngerti dhewe aja ngono. Darane stres malah yo. Ceritane ngono, ora wong nangi, ora menangi. Terus ambles so. Ngantos sak gulu. Nah korone kisah bendino mulai zaman Nabi Musa rumen ambles sedino, ambles sedino, sedino ambles sak detek, sak detek, sak detek. Besok nek Korun wis tutup bumi sing ngisor pisan kiamat. Iku ceritane. Kanggo ukuran niku. Lho ngeten iki lho Kanjeng Nabi nyalahno Korun. Sayang Korun. Kanjeng Nabi niku rahmatan lil alamin tenan. Lah teng iki niki. Sayang kasih sayang tengahadep wong alam. Sayang Korun. Wong sambat kok ri Nabi Musa. Mestine Korun nalika arep diblesna Nabi Musa dene tobat matur ing Gusti Allah, Gusti kula kapok, Gusti kula badhe dene Nabi Musa nyuwun tulung Gusti, menang Korun. Kok Nabi Musa ra bakal menang karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi sayang sambate kok ring Musa, Nabi Musa ampun amblesake nggih kuliru ku. Mestine ring Gusti Allah tobat. Tadi saya menang deh, tapi sekadung, ya, sekadung. Cuma niki welas asih dengan Nabi luar biasa. Nganti Korun disayangake Kanjeng Nabi, korak matur Gusti Allah. Kok dia matur Gusti Allah menang rak situ ambles. Niki, ya. Mangsul. Jadi falanuh iyan nau khayatan tobi tayibah oripena diku nampo rizki sing halal. Akelah sing halal timbang sitik li haram. Oh ini kita dipikir sitik haram alung apa sing halal sampean mesti cocok niki. Oh, niki dunyane kepenak, akhirate jelas, akhirate jelas. Dunyane wae kepenak. Tapi angel lho. Mukmin ngamal soleh. Niki wali. Lho kok cuk-cuk wali kok ana dalile? Wonten dalile teng Quran. Juz 11 surat Yunus. Ala in inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yakzanun. Eling-eling sak temene poro wali-wali negusi Allah kurangno kekhawatiran iku maujud lan ora bakal prihatin. Sopo wali negusi Allah iku alladzina amanu wa kanu yattaqun, wong mukmin sing takwa. Nah iki man amila sholihan wa huwa mukmin, iki jenenge wali. Nek ngene juz 11 sampean catet surat Yunus juz 11. Nek wis amanu wa amilu sholihat atau amanu wa kanu yattaqun, untuk apa? Lahumul busyra, bakal untuk kegembiraan. Fil hayatid dunya, sak jurune urip nang dunya, wa fil akhirah lan besok nang akhirat. Lafal iku cetha. Dadi wong wali iku sapa? Wong mukmin sing takwa, wali. Berusaha supaya dadi wali iso. Tapi nek berusaha dadi nabi wis tutup. Wis tutup, ora iso. Walam yakun nubuwatun muktasabah walau roko fil khairi a'la akubah, pangkat kenabian ora iso diluru. Senajan ibarate munggah ning gunung sing gempal sing sempit, tak iso. Nek wali iso. Nah, carane piye? Lho niki tetep ngaos niku kanggo dandane awak. Sampai nek tangi turu niru jeng nabi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah urip maneh badane mati sewengi bakal sowan ring pangeran. Ojo engko terus ring di ring kula niat bebersih terus wudu salat. Esok sing dadi pegawe, pegawe. Dadi buruh, buruh. Petani, petani. Pedagang, pedagang. Guru, guru. Metu ka omah, bismillah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Nek wis ngono iku, atine ngrentek niat mbet gawe pados maisyah kangge kecekapan keluarga sing kanggo ibadah. Melakuni sampan ganjaran terus niki, nanti mulih tetap ganjaran. Nak toko ngantuk tetap ganjaran niku niki enak ya. Mati niati kepenak mawon ya. Engko koreksi dhewe sedina mau ana salahe ora lakuku. Nek ana salahe astagfirullahalazim. Nek ora ana salahe alhamdulillahirabbilalamin. Penak. Ngono iso terus, lan iku termasuk man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukmin. Ning cobane akeh. Apa? Kanggo pedagang. Nek sampean ledodolan lurus cara Islam, mek entuk 1 juta untunge. Nek kelemenceng sidik-sidik 1 miliar, niki kira-kira untung 1 juta apa 1 miliar. Niki urusan eman amira niki. Ngono. Nek jujur mek entuk 1 juta. Nek menceng sidik-sidik 1 miliar. Nek mencengnya akeh triliunan. Nah sampean milih ndi ngoten niki? Sampean kepengin sing man amila sholihan apa man amila sayian? Niki teng mriki niki. Niki cobane. Ya. Watake ngene, jawane nggih sing sae sing triliunan. Lah iya. Niku bener iku. Pendelas. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Mongko rikala maca sira ing Qur'an, nek arep maca Qur'an fasta'idz, nyuwun perlindungan sira billahi dhateng Allah minasy syaithanir rajim, saking setan sing terkutuk. Sampeyan nek maca Qur'an awali maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kena ditambah a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kenging. Ya. Tapi ampun salah paham. Niki sing sok angel niki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim niku mboten Quran. Tapi sampean nek maca Quran maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niki sok-sok khotib Jumat kula peringatake liwat pengajian secara umum menika. Kersane wonten perubahan. Kadang-kadang khotib Jumat. Qolallahu ta'ala ngendika Allah taala fil Qur'anil azim ngene Qur'an sing agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niki salah. Zaman golek mulai alhamdulillah ngantos minal jinnati wan nasi mboten enten a'udzu billahi minasyaitonir rajim mboten enten. Niki sok samar khatib-khatib Jumat. Keliru-keliru. Nek sampean mboten usah kula Allah taala ora usah meneh ngono. Terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi man yaqul al ayah. Bener. Samene ngeten lho nggih. Nek tutuk alai sallahu bi ahkamil hakimin disunatake maca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Alaysallahu biahkamil hakimin bala wa ana ala zalika minasyahidin. Benar. Tapi nek sampean maca qala Allah taala fil Qur'anil azim Gusti Allah ngendika nang Al-Qur'an bala wa ana ala zalika minasyahidin qara. Sampean golek sak Qur'an bala wa ana ala zalika minasyahidin boten enten. Niki samar niki. Mulane nek sampean pun kadung qala Allah taala fil Qur'anil azim wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Terus diwaca ayate mawon. Mboten usah a'udzu billahi minasyaitonir rajim ta usah. Merko Qur'an mboten enten a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi nek sampean diken maos Qur'an disunatake maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaya Ustaz Dr. Andes Zainal Anwar nek maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niku bener. Tapi ini diawali qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah. Niki angel ngateni lho ngas niki angel teng mriki niki. Ya. Nggih. Mulane anu dilingake, dilingake. Jadi nek arep maca Quran maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim iku dudu Quran. Mulane aja mbok kandhakno nek iku Quran. Qolallahu taala ngendika Allah taala fil Qur'anin azim nek ana Quran sing agung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah. Sampan goleki nek kurang percaya mangke dugi dalem Fatihah dugi minal jinnati wan nas kula sampan golekake a'udzu billahi minasyaitonir rajim mboten wonten. Jadi nek pun khutbah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi kenging. Tapi nek qala Allah taala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim mboten bener. Kula wangsuli malih dadi qala Allah taala fil Qur'anil azim wa minan nasi man yaqulu amanna. Langsung ayate diwaca. Niki nyamar lho ya. Ya wis, apa gunane maca isti'adzah nyuwun perlindungan dateng Allah saking setan sing terkutuk. Ngene lho kenae. Niki innahu satemene setan laisa lahu ora ana lahu kedue setan sultan napa kekuasaan alal ladina amanu ing atase wong lak wong akeh kang padha iman sapa ladina wa ala rabbim lan ing atase pangerane ladina ya tabakkaluna do pasrah sapa ladina. Setan niku mboten diparingi kekuasaan dening Allah nggodha wong mukmin sing tawakal ring Allah. Kula wangsuli malih. Setan ora diwehi kekuasaan dening Allah nggodha wong mukmin sing tawakal ring Allah. Ora iso. Mulane ulangane jeneng Nabi Nuh sajane sithik-sithik ning bagus banget. Metu ka omah. Bismillah. Tawakkaltu 'alallah. Tapi nalika tawakkaltu 'alallah atine sing tenanan. Bismillah. Aku menyerahkan awakku datang Allah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil azim. Pernyataan nek awake ku ora mampu apa-apa. Terserah Gusti Allah. Setan ape godo kalah. Ora bakal iso. Sebab apa? Manusane wis tawakal ring Allah. Niki. Niki hebate ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangi turu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Arab tindak bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ape sare pun maca surat ikhlas ping 3 terus istighfar kanggo awake, kanggo wong Islam sak donya. Iki ulangane jeneng Nabi. Dadi kotoran-kotoran sedino dihapus arep turu wis menghapus nalika maca astagfirullahaladzim sampai niati tobat astagfirullahaladzim li wali wali daya wala jami'il muslimin wal muslimat terus turu sampai niati tobat nih loh. Kedalam turu terus datangi-tangi nganti kiamat penak suwargo. Lha kok suwargo? Ora di dosa rek. Dosa pirang-pirang lho, wis diistighfari ngono. Iku ora diterima. Iya, ora diterima ya berarti ora kanggo ngono. Wis nek iku mulo ora diterima ora kanggo iku. Ngono kepenak. Lah setan niku godane ring sapa? Innama sultanuhu angin pesine kekuasaane setan iku alal ladzina yatawallaunahu tumrap ing atase wong akeh yatawallaunahu kang padha asi-asian sapa ladzina ing setan. Dadi kekuasaane setan kanggo wong sing dalani ngono yatawallaunahu kesuwen mangkon endan sing bolone setan iku. Waladina lan wong akeh hum kang ta iladina nabi kelawan Allah musyrikuna iku do musyrik wis ninggalake Allah balani setan lha iku sing iso kecekel terus lha nek sampean balani Gusti Allah buktine bismillah balani Gusti Allah tawakal tu alallah balani Gusti Allah la haula wala quwata illa billahil azim menyatakan ndak ada kemampuan apes kula Gusti terserah jenengan ha wis bolo lho niki senajan wonge ora trima wong ganggu sampean waturi rahasiane wong ganggu wong soleh wong takwa diganggu kualat. Lho kok kualat zaman pelajari wallahu waliyul muttaqin Quran Gusti Allah ku zaman nek malane waliyul muttaqin apa kadang-kadang sing ngasai wong takwa nek aku nek malane ngono wallahu waliyul muttaqin Gusti Allah balane wong takwa ngono ae kepenak senajan sing takwa iki ora ndonga elek-elek. Tapi Gusti Allah ora trima. Jek iki wani-wani karo balaku. Tunyuk. Mulane sampean kudu berusaha dadi muttaqin. Nek wis muttaqin balane Gusti Allah. Diganggu wong, wonge kecelek. Ngono aturane waliyul muttaqin. Aku nek maneh iku balane ngono lho. Pokoke kula nek mulang ku sing kepenak ngono wae. Ya dirungokno kepenak teko omah hafal bojone engko diwarahi. Lho aduh. Bojone iki gak teko kan kan. Tak kandani tak ulang ya. Ngono. Ya apa Mas? Pijite niki wala wala ora pijite niki bareng niki. Nah niki. Ha niku sak kersa jenengan urusan jenengan niku Mbak Nam. Mangke sekeco. Dadi ngelmu sing benak dilakoni kebenak dadi ora usah ribet-ribet dadi wit-wit gawe kebenak remek akan entuk ganjaran niki lho sing kebenak iki mriki wa idza battalna ayatan makana ayah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nufsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala sahbihi allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika حسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين